من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين حاضرين أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala selalu. Dengan itu kita berharap mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala golongkan kita minas syakirin, dari hamba-hambanya yang selalu senantiasa mensyukuri terhadap setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, baik itu dirasa, disadari ataupun tidak. Kita diperintahkan untuk mensyukuri terhadap setiap kenikmatannya. Maka kita tindak lanjuti untuk terus tanpa henti-hentinya kita mengkaji ilmu agama Allah Jalla wa'ala melalui ayat-ayatnya Al-Quran, dan demikian pula hadith-hadith Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pembahasan kita Kitab Riyadhus Shalihin di malam hari ini di musalla atau Masjid Al-Ikhlas. Pada kajian dua pekan lalu telah kita selesaikan hadis ke-326. Hadis itu adalah hadis ke-15 pada bab ke-40. Bab itu berkaitan dengan birrul walidain wa silatul arham, pentingnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan silaturrahim. Kita melangkah pada hadis ke-16 atau 327. An Abi Sufyan Sakhr ابن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل. Telah datang satu riwayat melalui jalan Abu Sufyan. Kita telah tahu nama beliau Abu Sufyan, yang nama beliau adalah Sakhr bin Harb. Itu nama asal beliau. Naam. Radiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa'ala ridai beliau. Fi hadithihi at-tawil, pada hadis yang panjang, sehingga di sini diambil cuplikan atau bagian dari hadis panjang itu yang kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas. Maka dari potongan hadis panjang tersebut, fi qissati Herakla, yang hadis itu menceritakan tentang kisah pertemuan Abu Sufyan dengan pimpinan atau pembesar yang disebut dengan Herakla, atau bahasa kita adalah Heraklius. Bahasa Arabnya Herakla. Siapa Herakla atau Heraklius? Pemimpin dua kerajaan besar di masa itu. Apa dua kerajaan tadi? Kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Itu di bawah pimpinan atau di bawah telapak tangan seorang raja yang namanya Heraklius. Maka di saat itu Abu Sufyan datang ke sana untuk menemuinya. Kejadian yang disebutkan dalam kisah itu adalah Abu Sufyan sebagai pimpinan delegasi. Nah, yang terjadi sebelum beliau masuk Islam. Nah, radhiyallahu anhu. Di masa itu Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Lalu kapan Abu Sufyan masuk Islam? Beliau radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islamnya pada peristiwa Fathu Makkah. Maknanya Fathu Makkah adalah penaklukan kota Makkah. 6. Sehingga kalau kita baca ayat Al-Quran, salah satu suratnya Al-Fatah. Bagaimana bunyi ayat Al-Fatah? Idza jaa nasrullahi wal fath. Tatkala telah tiba pertolongan Allah dan juga adanya Al-Fatah. Sebagian penafsiran menyebutkan penaklukan kota Makkah. Sebagian yang lain dari salaf, para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, dan yang memberikan penjelasan lebih jauh lagi adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menafsirkan menunjukkan semakin dekatnya ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika pembesar atau sahabat-sahabat senior yang mereka ikut serta dalam perang Badar dikumpulkan, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menanyakan kepada mereka, tahukah kalian apa makna idza jaa nasrullahi wal fath? Maka bisa dikatakan hampir semua menjawab bahwa itu adalah maksudnya penaklukan Makkah. Maka setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil Ibnu Abbas yang masih muda belia. Ketika dihadapkan kepada para sahabat senior yang sudah lanjut usia, yang jauh umurnya dibandingkan Ibnu Abbas, maka para sahabat yang sudah senior tadi menyatakan, ada apa engkau bawa seseorang yang masih muda belia, yang seumuran dengan anak-anak kami? Kami punya anak seumuran dia. 6. Maka Umar menyatakan, kita dengarkan apa yang disebutkan oleh dia tentang ayat itu. Maka Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sebutkan bahwa Al-Fath menunjukkan semakin dekatnya ajal, semakin dekatnya wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, engkau lihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah kalian. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu nam tawwab, zat yang maha menerima taubat hamba-hambanya. Nam, ini terkait dengan penafsiran surat Al-Fath. Kembali bahwa kedatangan Abu Sufyan sebagai pimpinan delegasi tadi sebelum masuk Islam, yang peristiwa itu pada waktu Fathu Makkah. Maka berkaitan dengan kedatangan Abu Sufyan menemui Heraklius tadi, terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Di sana adanya suatu perjanjian damai yang karena tempatnya di Hudaybiyah maka dinamakanlah perjanjian Hudaybiyah. Itu terjadi setelah Fathu Makkah. Maka di saat itulah kejadian Abu Sufyan bersama rombongan menemui Heraklius. Nah, maka Heraklius seorang raja yang bijak, raja yang punya kecerdasan akal, punya pengetahuan yang banyak berkaitan dengan Alkitab. Nah, berkaitan dengan Alkitab, Al-Injil. Nah, yang mana di sana sebutkan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kedatangan Abu Sufyan bersama rombongannya tadi, kesempatan Abu Sufyan, kesempatan dari Heraklius untuk menanyai dan membuktikan apa yang tersebut di dalam Al-Injil. 6. Injil yang masih dalam keasliannya sebelum mengalami perubahan dan dikotori oleh tangan-tangan yang kotor, sebelum padanya mengalami penyimpangan-penyimpangan. Maka dengan keasliannya tadi diberitakan bahwa akan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul yang datang setelah ini. Maka Allah jalla wa ala berikan hidayah kepada Heraklius untuk ingin menemui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebelum itu terwujud beliau ingin membuktikan apa yang telah beliau ketahui di dalam Alkitab. Maka sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tersebut pada kitab-kitab yang datang sebelumnya, yang Allah telah turunkan kepada rasul, dua rasulnya yang mulia, yakni Nabi Allah Musa alaihi salam, padanya Allah turunkan Taurat, dan kemudian datang setelahnya Nabi Isa alaihi salam, Allah turunkan padanya kitab Al-Injil. Kedua kitab agung yang mulia tadi membenarkan, menyatakan adanya sifat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahmatullah. Maka ketika rombongan dari Jaziratul Arab tiba sebagai utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hijaz, maka dia memanggil mereka. Heraklius memanggil mereka, bertanya tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan tadi disebutkan dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Di sana ditanyakan tentang apa saja yang diperintahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang dilarang oleh beliau. Kemudian ditanyakan pula oleh Heraklius tentang bagaimana para sahabat beliau bergaul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sekian pertanyaan. Makanya disebutkan tadi pada hadis yang panjang, tetapi di sini diambil cuplikannya berkaitan dengan bab yang sedang kita bahas. Maka salah satu pertanyaan, kita lanjutkan pada hadisnya, anna Herakla, bahwa Heraklius qala li Abi Sufyan, bertanya kepada Abu Sufyan, famada ya'murukum bih. Setelah bertanya sekian pertanyaan, maka ditanyakan lagi, famada ya'murukum bih. Maka kalau begitu, apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada kalian, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Abu Sufyan jawab, naam, tidak berani berdusta. Naam. Yang dihadapi juga pimpinan besar, kalau sampai dia berdusta atau mengada-ngada menyebutkan Muhammad SAW, pasti akan mendapatkan suatu hukuman. Naam. Padahal beliau belum masuk Islam, tetapi beliau tetap jawab dengan apa adanya. Pengakuan dari dalam hatinya. Maka jawaban Abu Sufyan, u'budullaha wahdah, yang diperintahkan oleh Muhammad itu, hendaklah kalian beribadah, mentauhidkan hanya kepada Allah saja. U'budullah wahdah, beribadahlah, tauhidkanlah oleh kalian wahdah, hanya semata-mata Allah. Perintah untuk bertauhid, itulah yang diserukan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, termasuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi? Maka dijawablah oleh Abu Sufyan, wala tusyriku bihi syai'a. Muhammad itu juga berwasiat, berpesan, melarang kepada kami, la tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali kalian berani mempersekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun, karena itu akan menodai tauhid, karena itu lawan dari tauhid, karena itu bencana yang terbesar yang akan meruntuhkan sekian ibadah yang telah kalian bangun. Maka jangan sampai ternodai sedikit pun, sesaat pun dari kesyirikan, jika engkau ingin selamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga tauhid, hindarkan sejauh-jauhnya perbuatan yang namanya kesyirikan. Kemudian apalagi yang dikatakan Muhammad? Watruku ma yaqulu aba'ukum. Utruku, tinggalkan oleh kalian, ma yaqulu aba'ukum, apa yang dikatakan oleh aba, itu jamak dari kata abun. Abun itu bapak. Aba yakni bapak-bapak. Aba'ukum, bapak-bapak kalian, pendahulu-pendahulu kalian yang musyrik, ya, yang pernah mewanti-wanti atau berucap kepada kalian dengan ucapan yang tidak sejalan dengan Islam, maka diperintahkan oleh Rasul, utruku, tinggalkan itu semua. Nah, karena itu yang menjadi alasan dahulu sampai hari ini, ketika mereka diseru untuk mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka selalu dengan dengungkan, nam kami mengikuti ajaran atau keyakinan bapak-bapak kami sebelumnya, atau dalam bahasa kita nenek moyang sebelumnya sudah mengajari kami seperti ini, maka kami tetap bersikukuh seperti ini. Jangan kalian melarang kami untuk berbuat ini dan itu. Kami tetap bertahan dengan tradisi pendahulu-pendahulu kami. Sehingga mereka yang mental untuk menerima hidayah, maka mereka bersikukuh dengan pendapatnya, dengan keras kepalanya tadi, tertolak dia untuk mendapatkan hidayah, dan terus mempertahankannya sampai berusaha mati-matian untuk memerangi mereka yang tidak sejalan dengan tradisi bapak-bapak mereka. Sehingga terjadilah peperangan, permusuhan yang terjadi sekian banyak di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena itu. Wa ya'muruna bis-shalah. Kemudian apa yang dikatakan lagi oleh Muhammad? Maka beliau katakan ya'muruna bis-shalah, beliau berpesan untuk bahwa kita diperintahkan untuk menegakkan salat. Setelah seseorang bertauhid, u'budullaha wahdah, maka rukun yang kedua itu adalah menegakkan salat. Kewajiban yang tidak bisa ditawar bagi setiap diri yang sudah masuk ke dalam Islam. Kemudian apa yang dikatakan oleh Muhammad kepada kalian? As-sidqi, kejujuran. Yakni ya'muruna bis-sidqi, beliau perintahkan untuk jujur. Sidqi, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang maknanya adalah berita benar yang sesuai dengan fakta. Nah, dan itu diamalkan oleh Abu Sufyan. Di saat ketemu Heraklius, Heraklius ingin tanya sebenarnya bagaimana keadaan Muhammad SAW, sifat-sifatnya, maka Abu Sufyan menyatakan apa adanya berdasarkan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasul SAW untuk selalu jujur. Kemudian apa yang diperintahkan lagi? Beliau perintahkan untuk al-afaf, al-afaf atau iffah. Iffah, afaf itu sama, satu kata dan satu makna. Apa maknanya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, memelihara diri dari perbuatan fahisyah, zina dan yang lainnya. 6. Perbuatan fahisyah, Allah Jalla wa'ala telah melarangnya dalam Al-Quran. 6. Wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati perbuatan zina, yang itu adalah perbuatan fahisyah. Allah Jalla wa'ala telah melarang langkah-langkah yang akan mengantarkan kepada perbuatan kebinasaan tadi, apalagi sampai melakukannya. Maka perhatikan ayat Al-Quran, Allah ungkapkan dalam bentuk la taqrabu, jangan kalian mendekatinya. Dan juga apa berarti menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Dia tidak mau, dia tetap berusaha untuk aziz, mulia, tidak ingin minta-minta, menjaga diri, ingin selalu apa yang ada orang lain, dia harus ada. Sehingga dia berusaha terus bagaimana caranya. Terkesan dia tidak syukur. Tapi afaf, dia berusaha, dia menerima dengan apa yang telah Allah berikan, tidak berharap apa yang ada pada orang lain. Dan juga afaf itu bermakna menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. 6. Dari meminta-minta, dari menjerumuskan diri kepada perbuatan fahisyah, itulah makna al-afaf. Kemudian apa yang diperintahkan oleh beliau? Maka dijawablah beliau perintahkan kepada kami, astilah. Jawaban yang terakhir inilah yang terkaitan dengan bab, bahwa beliau perintahkan kepada kami, astilah. Astilah artinya menyambung hubungan. Maksudnya silaturrahim. 6. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan pentingnya untuk menjaga hubungan silaturrahim. 6. Karena dengannya akan cair yang tadinya keras, kemudian akan terjalin, terwujud kebaikan-kebaikan yang besar padanya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk menjaga silaturrahim sebagaimana telah dijelaskan pada hadis-hadis yang sebelumnya. Asyahid bahwa hadis Abu Sufyan di sini ingin menyebutkan salah satu yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, astilah. Hadis itu adalah kedudukannya muttafaqun alaih, adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ajma'in. Kita melangkah pada hadis yang kedua. Hadis berikutnya maksudnya adalah hadis ke-17 dari jalan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط. فاستوصوا بأهلها خيرا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. وَفِي رِوَايَةٍ فَإِذَا افْتَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. أو قال ذِمَّةً وَصِهْرًا. Rawahu Muslim. Disebutkan 3 riwayat. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya. Yang kedudukan hadis ini adalah sahih sebagaimana di akhir hadis diisyaratkan riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, innakum sataftahuna ardon, bahwa kalian semua akan menaklukkan. Sataftahun, kalian akan menaklukkan ardon, suatu wilayah atau suatu daerah, suatu negeri. Yudhkaru fiha al-qirat, yang mana daerah itu di dalamnya disebut satu qirat. 6. Kalian akan taklukkan itu. Disebutkan dalam riwayat lain untuk memperjelas dari sisi qirat, sataftahuna misra, bahwa kalian akan menaklukkan negeri yang namanya Mesir. Misra, bahasa kita adalah Mesir. Dari situ kita mengetahui apa yang dimaksud dengan qirat pada hadis tadi. Kalian akan menaklukkan Mesir, wahia ardun yusamma fiha al-qirat, di mana negeri itu adalah disebut sebagai satu qirat. Ini nama lain Mesir. Naam. Nama lainnya apa? Al-Qirat. Dengan kata Al-Qirat kita ingat ganjaran pahala bagi orang yang mensolatkan jenazah. Dia akan mendapatkan satu qirat. Kalau dia sampai mengantarkan jenazah dimakamkan, maka dia tambah satu qirat lagi, jadilah dua qirat nilai pahalanya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebesar apa? Bagaimana bentuknya qirat? Maka dijawab oleh beliau, satu qirat sebesar satu gunung Uhud emas. Naam. Sebesar gunung Uhud. Sehingga kalau dua qirat, dua kalinya. Disitulah disebut kata qirat. Maka nama lain Mesir tadi berdasarkan hadis ini, ardun, suatu negeri yang disebut dengan Al-Qirat. Maka kalau kalian sudah taklukkan itu, fastausu bi ahliha khaira. Nabi berwasiat, Nabi sampaikan pesannya tentang kebaikan kepada warganya. Fastausu bi ahliha khaira, sampaikanlah wasiat kepada penduduknya dengan wasiat kebaikan. Fa inna lahum dhimmah, karena mereka itu memiliki dhimmah, memiliki hak untuk menerima balasan budi baik. Dhimmah adalah hak untuk menerima balasan budi baik. Warahimah, dan mereka memiliki hak pula untuk dijalin silaturrahimnya. Zimmatan wa rahima. Demikian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin masih belum jelas, ingin tahu lebih jauh maksudnya. Alhamdulillah disebutkan riwayat berikutnya, wa fi riwayatin فَإِذَا افْتَتَحْتُمُوهَا, kalau kalian sudah menaklukkannya, فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا, maka berbuat baiklah kalian kepada penduduknya. فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَرَحِمَةٌ, sebagaimana hadis riwayat sebelumnya, karena sesungguhnya mereka memiliki hak untuk menerima balas budi, dan mereka memiliki hak untuk dijalin silaturrahim. Au qala, atau disebutkan dalam riwayat lain, zimmatan wa sihra, menerima hak balas budi dan ada kaitannya dengan sihra, hubungannya ada hubungan besan. 6. Apa maksudnya? Maka para ulama menjelaskan bahwa hak menerima silaturrahim karena Hajar, nam Sayyidah Hajar sebagai ibu dari Nabi Ismail alaihissalam, minhum, dari mereka. Nam, maka perlu dijaga hubungan silaturahimnya, kaitannya dari situ. Kemudian sihra, sihra itu hubungan besan, adalah karena Maria. Siapa Maria itu? Ibunya Ibrahim. Ibrahim putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam menikah dengan sekian dari ummahatul mukminin, dan memiliki anak dari Khadijah, kecuali satu saja dari yang bukan Khadijah, yaitu dari Maria Al-Qibtiyah. Maka nisbatnya Maria tadi Al-Qibtiyah, suku atau kabilah di Mesir adalah suku Qibti. Nah, maka lahirlah darinya Ibrahim. Tapi tidak lama, sekitar umur 18 bulan, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim, putra Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan keberadaan Maria ibu Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum, juga dari mereka. Maka Nabi katakan fa innalahum dhimmah wa rahimah, fa innalahum dhimmah wa sihra. Maka demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan, jika kalian nanti, kapan itu nanti, suatu saat, nah, dan pasti apa yang beliau sabdakan itu benar, karena beliau bersabda bukan dari pribadi beliau melainkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Kalau kalian sudah menaklukkannya, maka perlakukan penduduknya dengan baik, karena sebab dua perkara tadi. Nah, maka kaitannya dari hadis tiga riwayat ini adalah menjaga hubungan silaturrahim. Fa inna lahum dhimmah wa rahima. Naam. Dua riwayat yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Sebelum kita tutup, kita baca hadisnya bersama. An Abi Sufyan Sakhr Ibn Harb radiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil fi qistati Herakla anna Herakla qala li Abi Sufyan famada ya'murukum bih فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط, وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط, فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة, أو قال ذمة وصهرا. رواه مسلم. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan di malam hari ini. Waktu singkat antara maghrib dengan isya kita sudah manfaatkan dengan manfaat yang sebaik-baiknya, membahas, mengkaji ilmu agama Allah berupa hadis-hadis nabinya. Alhamdulillah, dua hadis sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.